lagi-lagi undangan, undangan kawin. Kalau yang kawin itu gadis itu biasa. Wong ini sudah janda, Heti, Tuti. Duh, janda baru 3 hari sudah kawin. Kepingin apa sih janda cepat-cepat kawin itu? Mbak agak direm. Tahan emosi. Seperti saya ini. Meskipun saya janda sudah 10 tahun. Aduh. Tidak akan tergiur oleh senyuman pemuda atau laki-laki. Laki-laki yang dipilih. Giman. Mau giman tukang sayur ya dipilih. Duh, kok enggak ingat loh ada nyanyian itu. Banyak gadis pilihan. Nah, tapi kan enggak ada. Banyak janda bertahan. Nah, ini. Janda itu harus bertahan seperti saya ini, waduh. Janda cepat-cepat kawin. Saya tuh kalau kawin ya kepingin tapi ya pilih-pilih. Saya kalau enggak dapat pilot enggak mau kawin. Biar sampai dunia kiamat ya prek. Permisi. Ada tamu. Iya, oh bagaimana? Susu. Kok susu? Susi. Iya maksud saya susi. Karena yang kelihatan kamelpo. Jadi keliru. Gak apa-apa. Menarik sih. Masa sih? Jadi janda 10 tahun kok malah. Aduh. Bagaimana Mas Heri? Aduh sehat susi. Gigimu masih tetap jarak jauh. Mas Heri yang diinget kok gigi. Iya, habis kenang-kenangan pertama untuk wajahmu itu, ya itulah gigi. Iya. Bagaimana Susi sehat? Oh, baik-baik Mas Heri. Iya ya. Tadi dari rumah saja Mas Heri. Iya, dari rumah langsung ke toko. Ke toko? Rumah makan. Rumah makan. Kursinya duduk yang dekat sini loh Mas Heri. Iya. Kok jauh-jauh. Sama teman lama saja enggak usah jauh-jauh. Mari Mas Heri. Ya, Pak, mari ya, Pak. Mari Mas Heri. Ketoprak. Kamu kayak bakul. Sus, ya, sudah kawin? Oh, belum, Mas Heri. 10 tahun loh Susi kamu bertahan. Biar 20 tahun, biar 1000 tahun, Susi tetap tidak mau kawin. Ingat jadi janda kasep, sukar jodoh. Angel cari jodoh, cepet kawin. Alah Mas Heri, kawin. Kemauan sih mau kawin. Terus? Tapi tidak sembarang kawin begitu saja Mas Heri. Oh. Harus dikaji dulu. Dikaji? Oh ya. Pria mana yang cocok menjadi pasangan saya? Hebat ya. Jangan seperti dulu. Pasangan gak cocok akhirnya. Kawin dapat 1 hari 2 minggu. Cerai. Cerai. Loh, itu yang rugi siapa? Orang tua saya sudah mengeluarkan biaya begitu berjuta-juta untuk pesta perkawinan saya. Terus? Terus begitu enaknya saja pemuda habis mencicipi. Yang dicicipi itu siapa? Kamu ngomong kok kemerotok dah karu-karuan. Kayak pelurunya brand. Itu pemuda-pemuda begitu atau ingat laki-laki. Sekali lagi kalau sudah janda kasep, kalau perawan kasep harapannya masih ada. Cantik saja. Kasep pun kalau perawan ya masih ada. Kamu kalau janda, waduh, prei seumur hidup kamu nanti, Susi. Apa keistimewaannya? Janda. Tahu rahasia. Kamu bertahan. Saya itu memang tidak mau kawin, saya tahan-tahan, Mang. Sebabnya? Mas Heri, janda bertahan kamu, ya, ya. 10 tahun itu cukup loh. Cukup, Mas. Sudah kasep kamu. Belum. Apa malah hebat kira-kira? Loh. Kamu kok, oh. Hebat. Sebabnya, dasarnya. Ya, Mas Heri tahu pisang? Ya, pisang tahu, saya punya. Pisang toh? Iya. Punya. Berapa? Punya berapa? 3. Bocok. Loh kok bocok ya, apa sih? Mana ada? Loh? Punya pisang 3. Waduh, ini bayangannya ngeres terus itu. Pisang itu artinya ya pisang-pisang itu. Oh. Jangan jurusan jalur cepat lalu. Pisang tahu? Ya. Terus? Mas Heri tahu pisang yang bosok seminggu? Artinya sudah ranum itu. Sudah masak, sudah lunak. Iya. Seminggu, tahu? Pisang sudah lunak dimasukkan kulkas. Oh. Kulkas itu kan kalau barang-barang dimasukkan itu kan menjadi apa? Menjadi dingin. Nah. Pisang jembret dimasukkan kulkas. Enggak diambil-ambil seminggu. Seminggu kemudian diambil. Nah, inilah pisang, Mas. Jadi beku. Beku, ketat jadi. Ketat. Seperti malah seperti mentah lagi. Iya, itu bayangannya janda kasep tuh itu. Janda. Iya. Oh. Jadi janda kasep itu laksana pisang yang sudah terlalu mateng dimasukkan kulkas, ya. Seminggu baru diambil. Keadaannya keras, beku. Kembali seperti perawan lagi. Iya. Karena lebih dari perawan. Seret, Mas. Ya, Jokowi. Awongit. Dan. Kenapa? Ya, walaupun bagaimana, itu ya sudah tidak termakan lagi. Oh, hei, gak bisa. Pisang masuk kulkas ya malah hancur. Gak bisa. Oh, jadi bayangan. Jadi bayangannya itu janda yang sudah kasar 10 tahun ya. Seperti pisang masuk kulkas ya. Pisang masuk kulkas. Masuk kulkas seminggu kok baru diambil. Kan dingin, dingin, keras, membeku. Aduh, beku gue. Wes, bakat edan ada kamu ya. Cepet-cepet kawinlah Susi, banyak. Sudah ada pemuda-pemuda sini ya banyak. Pilot itu mahal harganya. Pilot itu biasanya ya pramugari jodohnya. Pilot kok dapat janda sudah kasep lagi. Lah memang itu memang pilot itu pilihan saya. Ada tam? Excuse me. Apa? Excuse me. Apa itu kok? I said. Tawa apa sih anak ini? Biskuit. Jual apa? I said. Excuse me. Oh set. Yeah. Tahu set. Set itu sebaya wereng apa itu loh set. Hama itu ya. Oh jual set ya? No. Oh no. I said excuse me. Oh yes. May I come in? Apa? May I come in? Kamen sudah kawin sekarang. Ini bahasa apa sih? Oh bahasa Inggris? English. Oh yes, oke. Okay. Kamilo. Kamilo. Thank you. Go back. Pardon? Terima kasih kembali. Thank you. Go back. Yeah. Yes. Oh pardon. Is this Miss Susie's house? House. Ambilkan. Apa? Minum Coca-Cola? No, I don't talk about drinks. Kok house tadi? I said, is this Miss Susie's house? Yes. Oh, Susi, kamu haus, Susi? Enggak. No. No. Enggak pernah minum wanita itu. Enggak boleh banyak-banyak minum. Enggak boleh. Sebab pisang seminggu dimasukkan kulkas, baru diambil. Lah. Lahir dan doi ya. Pisang minum. I'm talking about Miss Susie's house. Oh, yes, yes. Okay, okay. About. Apa kapalnya rusak? Kok dibaut? Hey, mister. Yes? Can you speak English? Anggap? Oh, kaos. Kaos. Kaos. Yes, okay. I'm asking. Oh, asking? Yes. Saya ask lover, yes. Ngajak remi, mah. No, I'm asking. Yeah, you, Chen. Chen ini menengah diawur, ya. Sudah dong. You. Yes? Yumi sama Yuja itu. Babunya Yode itu. You come. I just arrived. Oh just. Yes. Yeah, you just me rompi you know. No. Aku bingung ya malah. I mean. Yes. I'm looking for Miss Susie's house. Oh yes. Here. Oh here. Yes. I'm came to the right place. Please. Yes. How do you mister? Ah ya itu. Itu. Pardon? Itu yang saya tidak bisa itu. Aku tidak bisa ya. Excuse me mister. Kamu kaya Inggris, ingat yes. Ya, Inggris dari Mister. Mister? Yes. Mister apa jati negara? No, he told me, he said, Mister, yeah. I'm Mr. George. Oh, Mr. George. I love George. Oh, me? Yes. Yes. What? Me. You me? You me? Ini you, Susi. No, I said, what's your name? Oh, name. Yes. Harry. Oh, Harry. Yes. My name is Mr. George. Nah, terserah. How do you do? Eh? How do you do? Fine. Fine. Fine. Miss Susie. Yes. Oh, yeah. You umur? What you? Apa umur apa? Umur itu tahun. Tahun. You? Oh my age. Yeah age. Oh 32. Yeah 32. Ami? How much? Oh 21. Oh, 21. 21. 21 boleh, 41 boleh. Why 2? Why? Kok tak kuamplung itu lah, bucahin. You udah bisa bahasa Indonesia? Oh, you talk English, Indonesian language? Yes, yes. Oh, I, of course. Okay. I just came from Molok, you know? Oh, Molok. Yes. Molok itu mana sih? You don't know Molok? Oh, no. In Indonesian language? Yeah. Maluku. Oh. Yes. Dari Maluku. Ambon. Yes. Dari Ambon. Yes. Maluku Molok. Apa ada sih Molok? Eh, bisa Ambon? Hah? Ambon? Apa? Bisa Ambon? Kok malah marah gitu sama saya? Eh, beta tanya toh, bisa bahasa Ambon ke terada? Oh, bisa? Hah? Bisa bahasa Ambon ke terada? Beta? Yo. Beta, Pati Raja Wani. Eh, itu nama Fam. Oh, Fam. Eh, kalau bilang, beta bisa. Oh, beta bisa. Eh, bisa. Oh, iya. Sulama. Apa? Sulama? Oh, Sulami. Ini ngawur aku bingung lah, denono ah. Tuan Jos. Ya potongannya ini, potongannya ini. Oh iya, potongannya memang Ambon. Ambon itu besar loh. Masa sih? Jos, ya? Ada angin apa hingga Anda datang ke rumah hamba? Apa ada minyak angin cap gajah? Urusan angin. Eh, kebetulan beta dengar, di sini ada janda Susi. Oh, beta dengar? Iya. Dari mana? Eh, beta dengar dia, begitu orang ngomong. Oh, iya. Eh, sulama. Ini ngomong tinggi terus ya. Apa waktu lahir nyidam antena? Itu dari kebiasaan orang Ambon bicara begitu. Oh, iya. Nah, jadi beta datang sini, beta mau jadi itu, ngana pung paitua? Oh, pung? Iya. Pungli? Apa itu pung? Terada beta maksud beta mau jadi dia pung mai tua. Oh, ini bukan mai tua, mai muda. Ah, adiknya mai munah. Terada maksud beta mau ini dia dan beta di suami istri. Oh, ngelamar. Eh, betul. Eh, ya sudah. Ngomong ngelamar lah ini. Ngomong kok jadi berat ini punya tamu ini jam goroan rusak. Ah, Jos. Ya. Jadi maksudmu itu mau mencari janda Susi. Betul. Apa? Betul. Betul gitu loh. Betul. Betul. Betul. Dengkulmu. Ngomong sama baru kenal kok teriak-teriak. Ya walaupun dari sana kan bilang betul. Ya kan enak kan? Coba. Betul. Coba. Ya, kalau salah bentol. Ya betul sudah. Jadi mau melamar. Itu sudah. Mana? Itu sudah. Oh belum, enggak sudah ya apa sih? Belum diapa-apakan lu sudah. Oh maksudnya itu ya begitulah. Nah, gitu. Oh jadi mau melamar saya. Yo, namanya siapa? Shores. Lengkapnya? Sapuliti. Kok disapu sebab? Bapak jangan main-main nih. Loh, saya tidak main-main. Itu beta pun paham Shores Sapuliti. Loh, saya kan tanya, kok sapu kok liti? Itu jadi satu. Loh, kenapa liti itu disapu? Hah? Eh, itu jadi orang tua. Oh, nama family. Yo. Sapuliti. Iya. Yeah. Nah, ini Susi Sapuliti. Ada rasa tanya Mas Heri. Waduh, waduh, waduh. Kalau tahu anak muda, waduh. Waduh. Aduh. Aduh, Mas. Kamu kok umur saya kenapa sih? Ini gaun apa-apa nih. Jawab deh. Jos. Ya? Yeah? You mau mengambil aku sebagai istri? Yo. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima? 50%. Kok terima 50% itu maksudnya? Loh, masih ada syaratnya yang lain itu loh, Mas. Tapi tadi kamu punya syarat kan? Iya. Yeah. Apa Anda itu sebagai pilot? Oh, bukan. Apa sebagai apa? Beta penyanyi. Oh, penyanyi? Iya. Oh, penyanyi band? Betul. Band apa? Band Revados. Apa? Revados. Oh, iya itu. Aku enggak tahu. Nek omong seneng aku. Oh, anak band itu biasa. Itu kalau punya anak ya gitu itu. Itu tergantung dia pung pung pung atasan. Pung atasan? Iya. Pung atasan ya. Jadi kalau ngutang anak, anakku. Iya begitu. Tak tunjuk. Ini bagaimana? Tolak. Enggak bisa ya, Jos ya. Pilot baru. Saya punya pilihan sendiri. Saya mau kawin kalau pemuda itu sebagai seorang pilot. Pilot tahu? Oh, begitu kan? Ya. Penerbang? Ya. Jadi beta datang ini percuma? Percuma. Bocah. Bilang apa? Bocah. Bocah. Nah, itu bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Iya. Beta baru tahu. Oh, ya sudah. Terus mulia wong edan, aduh. Bingung aku. Ya, saya enggak mau terima. Jadi beta pulang ini. Pulang, karena penyanyi. Kalau beta pulang, beta minta uang taksi dulu. Nah, ini orang, kamu itu pemuda panggilan kayak apa? Beta datang sejauh-jauh, beta sini tidak dapat masuk pun hati. Lah yang suruh kamu sini siapa? Kalau gitu beta pulang. Oh pulang loh. Kok kayak perewangan gini, orang itu tak pikir-pikir. Nah gini, kalau urusan pilot, sebetulnya saya ini punya. Ya, pilot? Sudah toh, kok pas loh. Orangnya sudah mau tak ajak sini, sekarang di luar. Betul. Masa loh mas? Pilot. Mana mas Jerry? Enggak dulu-dulu ngomong sih. Betul ya, kamu pilihanmu pilot ya? Pilot. Bukan Parker, nanti keliru. Apa Aero? Enggak. Pilot tampan. Pilot yang setir? Setir itu mas. Motor mabur? Iya. Iya. Kok pas loh, saya tadi ragu-ragu loh. Ya kalau mau pilot. Saya dengar dulu kamu tariknya supir helica. Hahaha. Betul ya? Pilot betul mas? Pilot. Wah kalau begitu saya anu rias dulu. Rias loh, sudah. Mukamu permaken. Hidungmu tuh dimencengkan ke kiri sedikit gitu ya. Dimencengkan ke kiri. Rias loh. Iya. Ini anaknya. Iya. Balik nih. Iya. Yang manis ya. Iya. Hei. Oh tak setip kamu. Hei. Nah, coba lihat rumahnya. Waduh. Itu apa atas itu? Waduh. Pak. Lampu. Tahu pernah lampu begitu hebatnya? Lampu kok bisa murup begitu ya? Lampu bisa murup. Nah, iya. Lampu itu kira-kira menurut rabakmu berapa harganya? Itu waduh, satu sudah. Saja itu. Sudah. Berapa kira-kira? Satu lampu itu kalau tidak 500.000 mesti tidak boleh. 6 juta satu lampu. Wih. 6 juta itu duit semua. Campur kreweng, campur triplek, ya uang semua. Lulu, itu bikinan mana sih perasaanmu lampu itu? Oh saya pikir bikinan Ciamis begini saja. London. Ada. Kamu tahu London? Tahu. Mana? Dekat Cirebon. London itu Inggris. Nah iya. Nah, loh kok Inggris dekat Cirebon? Nah apa di Cirebon tidak ada orang Inggris? Oh iya betul. Nah, iya. Kamu nanti akan diterima. Tapi ya. Jangan lupa deh ya. Iya. Kamu... Tadi saya lupa ngomong. Apa, Pak? Kamu nanti kalau ditanya ngomong pilot, ya. Pilotnya kapal terbang itu, ya. Ya apa sih, Pak? Pilot itu setir motor mono. Iya, ya sudah ngomong. Loh, nah itu ya apa, Pak? Terus ngomong pilot sudah. Pilot ya. Ini kenalkan. Pasang aksi. Saya. Tanganmu tuh seperti gerak suara kapal terbangnya itu loh. Toet. Oh, aduh. Kapal terbang toet itu bagaimana sih? Aduh, itu Suzuki tuh. Toet. Ini bahasa Inggrismu itu bagaimana sih sedikit? How do you do? Fine. How do you do? Fine. Yang lain. Apa? Kok Munio yang lain. How do you do? I love you. Yeah. Okay. You love me? Yes. I love you too. You from? Where do you come from? Well, I come from Surabaya. Ah, syukur. Bahasa Inggris tidak ada syukur, bahasa Indonesia aja. Mau pilot ya? Pilot. Saya. Kamu tadi baru landing ya? Sudah. Oh, baru landing. DC berapa yang kamu jalankan? Mercedes. Mercedes DC itu loh. Ya DC. DC. Kadang-kadang ya MP, enggak mesti. Ya DC, MP, kadang-kadang AB enggak mesti. Saya enaknya. Mungkin ini jenis pesawat yang jenis baru. Jenis yang baru. Pesawat. Ya. Itu yang lama kan DC. Ya. Itu yang baru TBC itu ada. Wong edan. Iya, TBC ada. DC-9 ngomong. Ah, 9. Oh, jadi sering menaikkan pesawat ya? Naik DC-9 ya? Iya. Besok? DC-14. Tapi tambah 4, satu hari tambah 4 DC-nya. Iya. Kadang-kadang DC-0 kecil. Nol kecil. Tergantung gurunya saja. Itu jenis pesawat. Loh, nah iya. Sudah lama mas menjadi pilot. Oh, sudah. Anu, dulu pendidikannya di mana mas? Saya gitu. Mojokerto. Aduh. Mojokerto sih. Itali ada namanya satu kota kecil di Itali, Mejikerte. Oh. gitu. Oh, saya kira Mojokerto Jawa. Memang bahasa Italia itu kadang-kadang yang kesamaannya dengan ada. Bahasa Jawa itu ada. Kalau di Jawa Timur ada Mojokerto, Sidoarjo. Sana ada Mejekerte, itu ada. Dekatnya apa itu? Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi kalau ke selatan sedikit, Krayen. Krayen. Krayen. Apa itu? Rian. Aduh. Iya, iya. Sering kemana-mana ya, Mas? Sudah keliling-keliling. Yang namanya pilot. Iya, iya. Anu, di dalam pesawat itu biasanya pakai kru berapa, Mas? Kru? Banyak. 400. Kru, waduh. Kru itu apa? Ya, anak buah awak pesawat itu. Oh, pesawat, empat. Empat. Oh, empat. Ya. Pilotnya berapa, ngomong? Pilotnya berapa? Pilotnya enam. Enam, yang bagian ngiseni uli ada sendiri. Jalal, ya Bapak. Kita antem nih satu. Satu pilot. Oh, pilotnya satu. Saya sendiri. Oh, saya. Anu, biasa terbang kemana, Mas? Ngomong. Macam-macam. Kalau hari Kamis kemana, Jalal? Singapura. Singapura. Jumat? Wah, ya, kok kemana? Ngomong Singapura. Landmu mana Jumat? Garut, Garut. Aduh, kok enggak Jerman itu? Jerman. Jerman. Ya Jerman. Jerman. Pesawat DC-9 pernah bisa ya mendarat di Jerman ya? Mendarat. Nama anunya apa itu? Nama anu airportnya apa? Oh, airportnya. Namanya. Tegalwangi. Dewis ngomong-ngomong Hamburg ngono. Hamburg. Oh, pernah di Hamburg. Oh iya, hamburger. Anu sebulan gajinya berapa, Mas, sebagai seorang pilot, Mas? Oh, enggak mesti. Tergantung garapannya. Eh? Kalau ada ngelembur ya agak banyak. Pilot kok ngelembur itu ya apa sih? Loh ya itu. Loh tergantung. Sekarang kalau deket-deket hari raya, percetakan banyak ya lancar. Pilot kok jok percetakan apa itu? Masa papi ini saya kan bagian percetakan sih. Ada pilot itu ngomong pilot lah. Pilot saya, pilot bagian percetakan pilot itu saya. Oh, anu gurunya pilot. Ya itu. Yang mencetak pilot. Mencetak pilot. Waduh jadi belakrak gak karuan ini. Mas Heri. Iya, bagaimana? Sudah, saya setuju nih saja. Iya, setuju itu saja. Iya. Saya mesti landing. Iya. Pramugari yang disek tugas apa? Tukina. Tukina sama Sarjiem. Tugas yang balik nanti Sumaiya sama Mutmaina. Itu bukan pramugari. Yang namanya itu saya kenal itu Babu Menteng. Itu bukan. Waduh. Enggak apa-apa. Nah, kalau mau ikut saya terbang, Nero, ikut toh. Boleh. Aduh, masa belum apa-apa sudah diterbangkan. Wow. Dah ikut nanti toh. Nanti terbang sama-sama, landing sama-sama. Nanti tak landing. Kok dilandingi ya? Sudah apanya lagi tak dilandingi ya? Dilandingi, dilandingi. Jadi sudah setuju? Setuju. Kawinnya besok ya. Ini ada. Di sini lagi. Papi. Papi. Esther. Oh, situ datang ke sini minta bantuan temanku biar hatiku lemah, aku jatuh cinta sama situ lagi gitu ya. Esther ini ngomong muter. Oh, ini VW kodok ini repot ini urusannya. Kamu itu ke sini marah-marah itu ada apa? Urusannya. Kenal enggak? Kamu ini jangan ngomong sembarang. Ini pilot. Pilot. Siapa? Loh, ini pilot ini. Gemuk ini pilot. Ini. Pilot. Yang gemuk ini pilot. Pilot. Jadi kamu enggak percaya kalau ini pilot? Ya? Kamu meludah itu bukan. Ini calonku. Itu. Sisi. Apa? Saya bilang ini, siapa bilang dia pilot? Loh, pilot. Pilot. Oh, ini pilot. Suaranya. Oh, iya, suaranya. Ini adalah bekas suamiku. Ah. Siapa itu bilang pilot? Loh, desa 14 dia pernah naik lho. 14 apanya, sebulan nganggur. Nggak bisa ngerokok kalau nggak aku jual androk ya. Pilot. Mas Heri, dulu pernah kerja di pabrik, dipecat soalnya curi mesin. Kok sekarang aku... Curi, siapa yang curi? Yang dibawa ke rumah itu. Terikut. Wah, katut itu namanya. Iya, saya naik itu mobil. Itu bukan suamiku. Siapa ngaku pilot-pilot itu? Bukan suamimu. Mas Heri bagaimana sih? Apa itu? Ini pilot apa enggak? Ya kadang-kadang. Landing pokoknya. Landing. Kalau waktu landing bukan pilot. Jadi bukan pilot? Ya, pilot. pilot atau bukan? Pilot. Ya terserah, mau ya boleh, enggak ya boleh. Ya, kadang-kadang pilot, kadang-kadang terus terang aja. Kamu itu sudah konangan, ini memang betul. Ya, kok. Meskipun enggak pilot tapi bisa landing ya? Bisa. Pokoknya bisa landing sudahlah Mas Heri, biarlah Mas Heri. Kenapa? Ya sudah. Landing itu lapangannya sini mana kok? Ya lapangannya Susi. Ya sudah landing, enggak salah sudah. Ayo, ter sudah. Ter, biar saya yang urusan sama kamu dapat tender. Saya sudah dapat landingan. Kamu kok sukanya buka rahasia orang sih? Apa dapat dia datang ke sini kalau enggak ngejar-ngejar? Lo ngejar datangnya aja duluan dia. Oh, kan yang berarti kamu yang ngejar-ngejar. Jomblangnya. Kok jomblangnya, saya kan papinya. Ngerangkep dari jomblangnya. Coba sekarang dia dapat orang kaya. Terus terang kamu lepas jalan akhir aku tuh. Piye kalau kamu tak kawin sendiri? Ngomong jangan sembarangan. Udah aku seneng sama kamu. Cara yang diatur yang baik. Wis toh aku melihat mukamu, aduh, muka kok bulat gini loh. Ini di rumah orang. Sudah toh. Ngomong yang sopan. Aku butuh kamu loh. Kapan kawin? Loh, kok kapan kawin? Terus terang, saya butuh kamu. Kamu tak kawin. Betapa saya menyayang seorang wanita yang secantik bekas menantuku. Oh, Esterku sayang. Kamu mau ikut saya, Ester? Wes mau? Tak pakakne macan ya, Bu ya. Tak pakakne macan ya, Bu ya. Tak pakakne Leo ya, Bu ya. Ayo. Pakakne macan kamu ya. Demi Allah, para hadirin sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa pada lain kesempatan ya. Surya Group.